satu ya dia. Akal, hati, sawat. Ya yes, kau apa? Akal, hati, sopo sing gawe. Yang saya yakini Allah. Lah kok sebut-sebut belas. Oh iya. Ini. Siapa tak, yang ya, ya, siapa ya, ya, yang lebih berkedaulatan? Pembikin dan pemilik akalmu dan hatimu dan sawatmu atau kamu? Pembikin. Nah. Jadi kalau kamu menggunakan akalmu itu, kamu ada urusan enggak untuk ngomong atau taren atau matur kepada yang punya? Yang lebih berdaulat, kan dia. Benar enggak? Kan dari kesadaran tadi timbul bahwa sebenarnya gimana ya? Batasannya itu banyak, tapi kita rangkum itu kesadaran. Jadi kalau semuanya di prinsipnya kita tadi karena Mas Abrang mintanya ada poin prinsip ya. Nah, di prinsipnya itu kita pertama prinsip kepemilikan. Kepemilikan terhadap tubuh kita, terhadap apa yang kita miliki. Okay. Saya. Ya wes saya aja, jangan kita. Kedua, ekspresi. Bagaimana saya berekspresi? Okay. Kemudian hablum minallah, hablum minannas dan hablum minal environment. Oke. Tepuk tangan. Tidak penting apakah malam ini kita sudah mencapai atau belum. Yang penting adalah sudah luding Anda. Nanti besok Anda ngelihat apa, mengalami apa, menggarap apa, memandang apa, loadingnya sudah akan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Yang terpenting yang saya ingin capai sebenarnya dengan metode untuk skala yang pertama adalah bahwa Anda itu tidak punya hak apa-apa. Jelas ya? Kamu tidak punya kedaulatan. Kamu punya badanmu itu kan cuma dipinjemi. Nah kalau kamu dipinjemi, kamu berdaulat untuk menggunakan tanganmu misalnya. Berdaulat enggak Anda? Aslinya tidak. Anda harus tanya sama yang punya, ya Allah saya boleh pakai tangan ini untuk apa dan enggak boleh untuk apa. Di situ agama kan begitu. Tanya. Ya sih, yang aku mikon. Mungkin karena yang disampaikan sama Cak Anon tadi, itu sebenarnya interpretasi saya membuat suatu batasan yaitu kesadaran. Bahwasanya apa yang kita miliki itu hanya miliknya di atas. Ya. Apa yang kita punya sekarang itu hanya miliknya di atas. Oke. Ya. Selanjutnya outputnya itu apa yang kita gunakan agar kesadaran yang kita miliki ini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya, sudah lumayan. Cuman saya tanya dulu baru Anda ngomong itu tadi ketika presentasi enggak diomongkan. Kan gitu kan? Yes. Terakhir sekali. Jadi manusia itu punya hak asasi apa enggak? Kon jawab tak dol ngomongin. Jadi manusia itu punya hak asasi apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi konsep human right itu gimana menurut Anda? Human right kalau menurut saya ya itu berlaku kita ke lingkungan gimana ya? Asasi manusia atas manusia lain. Ayo, wes, boys, menit dulu ya. Oke. Tes. Yang mungkin saya tidak berdaulat ya dalam apa? Pendapat kali ini. Setahu saya yang namanya hak asasi itu adalah kesadaran juga di mana dia sudah mulai tertekan atas dirinya. Dirinya sudah mulai dianiaya sehingga dia muncul kesadaran bahwa dia punya hak. Aku gak bisa sombongin nenek terus. Loro hatiku. Oh ya. Oke, gak apa-apa. Tapi tergantung orangnya juga. Kalau orangnya luas, ya wis gak popo ngono aku sabar. Sing bales ono duduk aku pokoknya. Oke. Tapi tolong, itu kan aku yang duwe hak rek aja mek kon tok sing mangan ngono ya. Aku yang duwe hak. Tapi ketika dia menjadi teori di mana Anda dingin kepalanya dan hatinya jernih, Anda tetap harus menyebut bahwa hak itu dalam kurung sebenarnya bukan hak saya. Ini yang sekarang dilupakan semua orang. Ini yang membuat pemerintah merasa berkuasa. Ini yang membuat pemerintah menganggap dirinya lebih tinggi dari rakyat. Kan begitu. Jangan sampai ke Tuhan. Jadi misalnya stasiun rumangsane WEPJK KAI. Pesawat iku rumangsane DE Garuda. Lu Garuda itu dari siapa? Dari rakyat sepur saiki gak oleh mlebu stasiun, gak iso dodolan, kon mlebu apa jenenge? Mlebu apa? Peron gak oleh ngeterno dulur, mlebu gak oleh ndek gubeng ngono kuwi ya. Iku rumangsane TKI, ta lali wong iku, iku dari rakyat iku. Kon iku borohku tak kongkon ngurusi sepur. Lho ngono lho. Nggih ta mboten? Dadi iku duduk hakmu. Duduk hakmu iku hake rakyat. Mergo rakyat iki sing dipercaya Gusti Allah untuk memilih, untuk diamanatin, dikhalifai semuanya ini. Terus tak wakil nang buruhku, TKI, Tenaga Kerja Indonesia, 1JKW. Kumang. Kan gitu ya. Nomor 2 JK tok gadek W. Kan gitu kan? Jadi mereka itu buruh lah, saiki kok kon merasa berkuasa. Lho ya apa sih kon iku lali ta? Ngono lho. Ini banyak contohnya, sekarang kok terus nomene ya. Kari kok terus no? Iya. Tapi iki iya ya gak apa-apa sih ya. Iya. Berarti kalau dari yang Cak Nun bilang tadi, berarti intinya itu kita tidak berdaulat. Apa boleh saya simpulkan begitu tuh? Kita berdaulat karena Tuhan ingin memisahkan diri dari dianya sendiri, menciprat, terus kedaulatan Tuhan itu ikut diciprat-cipratannya, tapi jangan merasa cipratan itu berdiri sendiri. Oh iya. Kalau semamanya bahasa saya gini, saya berdaulat akan tetapi kedaulatan saya dibatasi kedaulatan Tuhan. Kedaulatan saya ada di dalam kedaulatan Tuhan apa gimana? Ojo dibatasi kedaulatan, koyok kon wis tawono ae kon. Kon iku ana mergo Gusti Allah, dadi nek kon iku duwe kedaulatan iku disili Gusti Allah, nek ngentuk lah rek, disili. Maka yang pertama kan harus ditanyakan sik-sik Gusti Allah kula niki angsal ngamel tangan kula yok nopo sing mboten angsal yok nopo lak ngono. Ini mata ini milik Allah, saya boleh ngelihat apa gak boleh ngelihat apa, kan gitu aslinya. Nanti setelah horizontal baru kamu menyatakan ini mata saya, enggak apa-apa. Dengan catatan kamu sudah vertikal dulu hablum minallahnya tadi, bahwa itu sebenarnya bukan mata saya, milik saya. Kon nuroni bojomu, dituroni bojomu, kon sadaro, iki janjane aku mek nyiling nggih stelet ngoten. Nyun sewu nggih Gusti nggih. Kula damel diluk gitu. Kon nak gorong ro aja melok ngguyu gak ro kon. Wong gorong ro kok melok ngguyu. Wis seru ta kon niku. Kira wakil gubernur pengalaman nih. Ya jarak ya. Pokoknya tepuk tangan untuk mereka. Sudah ketemu. Saya sudah bilang sama beliau tadi bahwa tidak penting malam ini kita menemukan atau belum, tidak penting. Tapi sudah luding, Anda harus luding. Anda ini akan memegang apa namanya pendelegasian ke duta apa, ke pendelegasian kedaulatan rakyat. Nanti Anda akan memegang. Anda didelegasikan, Anda mendapat pendelegasian dari rakyat pada suatu hari. Anda ini calon pemimpin, mulanya tak latih sih, ini udah ya. Nah aku ya apa kata pemimpin? Wis kadung di si sopirku lah nih. Ngaku dewi emang ya. Jadi yo gak sopirku rek, koncoku sing tak sayangi gitu loh ya. Cuman yo rodok kurang ajar, biasa lah. Ya sip ya, sekali lagi oke. Sekarang sebelum yang kedua ini ada ini Sabrang tidak dengarkan omongannya sebelum nyanyi ya. Itu dari tadi ngomongnya gitu ya. Jadi aku jaluk bareng ya apa sih bareng karo mau kini. Sendiri aja nanti di sana lah ya aku menengah kini berang. Aku apal mbak, rasa gue lirik gitu kulo ya apa, singgahin lagu kok kayak catetan rek, Masya Allah gak ada kedaulatan belas kan ya apa Gusti Allah dikon ngaji iya tuh Ya berare. PT kok di ono kirik diwuruki jegok. Kita bertemu.